بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين رحمكم الله الحمد لله kita sebagai seorang muslim berkewajiban bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, bertahmid kepadanya atas segala limpahan nikmah yang Allah berikan kepada kita. Sebagai seorang muslim, Allah memberikan segalanya kepada kita. Nikmat duniawiyah dan terkhusus taufik, hidayah dari Allah Azza wa Jal, kita dijadikan sebagai hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang muslim, beriman kepada Allah Azza wa Jal, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmatul taufiq wal hidayah, puncak semua kenikmatan. Maka wajib atas masing-masing kita sebagai seorang muslim bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin rahimakumullah. Suatu perkara yang wajib kita yakini selaku seorang muslim ialah siapa saja yang hidup di muka bumi ini pasti akan mendapatkan ujian dari Allah Azza wa Jalla. Ada ujian dalam bentuk kebaikan-kebaikan. Kesehatan, rezeki yang lapang, perkara-perkara yang baik. Diuji dengan kebaikan-kebaikan tadi supaya kita sebagai hamba Allah yang muslim bersyukur kepadanya. Semakin bersyukur, semakin tambah kenikmatannya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "La in syakartum la azidannakum." Kalau kamu syukur nikmat, aku akan tambah nikmatku atas kalian. Kesehatan yang ada pada kita, waktu luang yang ada pada kita, rezeki yang ada pada kita, semua kebaikan yang ada pada kita, itu ujian dari Allah Azza wa Jal. Dengan itu, akan diketahui siapa yang syakir, yang syukur nikmat, siapa yang kufur nikmat. Ada lagi ujian yang kedua. Kebanyakan orang menganggap inilah yang namanya ujian. Ujian dalam bentuk perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Perkara yang kita anggap buruk, yang kita anggap jelek. Syar, sakit, kehidupan yang sempit, rezeki yang kurang lancar, ada musibah yang menimpa harta kita, anak kita. Namanya al-bala bisyar. Itu juga ujian dari Allah Azza wa Jal. Dan pasti masing-masing kita akan mengalami itu. Allah menjelaskan dalam Al-Quranul Karim di Al-Baqarah. Ayat yang ke-155. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Dan kami akan senantiasa, sungguh-sungguh kami akan senantiasa memberikan bala, memberikan ujian kepada kalian dengan sedikit rasa takut, dengan kelaparan, kekurangan harta benda, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Namanya bala'un bisyar, ujian dalam perkara-perkara yang buruk. Yang dikenal di kalangan kaum muslimin dengan nama musibah. Kita diuji dengan ragam musibah. Rasa takut itu musibah. Kelaparan musibah. Kekurangan harta musibah. Ada yang wafat musibah. Gagal panen. Buah-buahan tidak ada musibah. Allah menjelaskan di akhir ayat hikmah di balik itu. Dan sikap yang benar di balik itu. Wabashiris sabirin. Dan beri kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Diuji dengan musibah. Supaya Allah tahu. Siapa yang sabir, yang sabar. Siapa pula yang jazik, yang berkeluh kesah. Yang berkeluh kesah. Yang sabar mendapatkan keutamaan yang besar dari Allah Azza wa Jal. Dia sebagai seorang muslim, seorang mukmin, sabar menghadapi beragam ujian dari Allah Azza wa Jal. Subhanallah, dalam Islam, kesabaran yang dia tunjukkan berbuah kebaikan. Musibah demi musibah yang mendera dia ketika dihadapi dengan kesabaran. Yang pertama, menghapuskan dosa. Menghapuskan dosa. Tapi harus sabar. Disebutkan dalam sebuah hadis. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Juga dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Memberi kabar gembira kepada kaum muslimin. Hanya muslim yang dapat ini. Yang sabar. Beliau mengatakan dalam sabdanya, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kafarallahu biha min khatayah. Yang artinya, tidaklah menimpa seorang muslim musibah. Baik dalam bentuk letih, capek, atau sakit, atau gundah gulana, atau kesulitan, atau gangguan, atau kesedihan yang sangat. Hingga duri yang menusuk kakinya. Melainkan Allah akan menghapuskan dengan itu kesalahan-kesalahan dia. Allah akan menghapuskan dengan itu dosa-dosa dia. Ini hanya untuk muslim. Karena Rasul mengatakan, ma yusibul muslim. Kita bersyukur bahkan kepada Allah Azza wa Jal, manakala Allah memberi ujian kepada kita dalam bentuk musibah. Selama kita muslim dan selama kita bersabar. Dengan keislaman kita, dengan sabarnya kita menghadapi musibah. terhapuslah dosa-dosa kita. Itu luar biasa. Bahkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menguji dia dengan ragam musibah, dia sikapi dengan penuh kesabaran. Pertanda Allah menghendaki kebaikan untuk hamba tadi yang muslim. Dia akan meraih kebaikan dunia, kebaikan pada agamanya, kebaikan pada akhiratnya. Dengan kesabaran dia. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya. Kata-kata khairan itu dalam ilmu nahwu isim nakirah. Tandanya tanwin, khairan. Masuk dalam konteks persyaratan. Itu mengandung makna umum, kata ahli fikih atau usul fikih. Sehingga mengandung makna semua kebaikan. Kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat. Seseorang yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, Allah pasti akan memberi musibah kepadanya. Diuji dengan ragam musibah. Dan dia berhasil melewatinya dengan kesabaran. Dengan imannya itu, dengan Islamnya itu, sabar menghadapi cobaan yang ada. Pertama, menghapuskan dosa. Yang kedua, dia mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat. Bahkan dia bisa meraih surganya Allah Azza wa Jal. Ketika dia bersabar, Allah uji dia dengan musibah yang menimpa sesuatu yang paling dia cintai. Seperti diuji pada matanya. Allah ambil matanya. Sesuatu yang sangat diperlukan, dicintai oleh semua orang. Dengan mata dia bisa memandang dunia ini. Dengan mata dia bisa hidup dengan tenang. Dengan tanpa mata semuanya gelap. Diuji pada matanya, tapi dia bersabar menghadapinya. Surga untuk dia. Diberi jaminan surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dijanjikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan dalam Sahih Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla qala," sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman. Hadis qudsi. Yang isinya kata Allah, "Idza batalaitu 'abdi bi habibataihi fa sabara, awattuhu minhumal jannah." Apabila aku uji hambaku musibah yang mengenai dua hal yang paling dia cintai. Fasabara. Lalu dia bersabar menghadapinya. Allah mengatakan, awattuhu minhumal jannah. Aku akan gantikan untuk dia surga. Meraih surganya Allah. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullah, imam besar madzhab Syafi'iyah pada masanya, dalam kitab besar beliau yang fenomenal Riyadhus Shalihin, ketika membawakan riwayat ini menjelaskan habibataihi ay ainaihi, kedua matanya, diuji pada kedua matanya, sabar dapat surganya Allah Azza wa Jalla. Sehingga untuk orang yang muslim, untuk orang yang mukmin, dengan penuh kesabaran menghadapi musibah, semua jadi baik. Bagi seorang yang muslim, bagi seorang yang mukmin, ketika diuji dengan kelapangan hidup, dia bersyukur, semua jadi baik. Dan itu hanya untuk orang yang muslim, yang mukmin. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang syakir dan yang sabir. Dalam Sahih Muslim, dari sahabat yang mulia Suhaib ibnu Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh sangat menakjubkan urusan orang yang mukmin. "Inna amrahu kullahu lahu khair." semua urusan dia baik bagi dia. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak akan mungkin dicapai, diraih kecuali hanya untuk orang yang mukmin. Idza asabathu as-sara'u syakara fakana khairal lahu. Ketika dia mendapatkan kelapangan hidup, kenikmatan hidup, syukur dia, itu baik bagi dirinya. Wa idza asabathu ad-dharra'u sabara fakana khairal lahu. Ditimpa kehidupan yang sempit, gundah gulana, kesulitan, musibah, sabar dia, fakana khairal lahu. Itu baik bagi diri. Syakir dan sabir. Kaum muslimin rahimakumullah, itu adalah cobaan hidup. Dan dalam beberapa riwayat di atas, Islam memberikan bimbingan kepada kita kaum muslimin, ketika dikasih nikmat, wajib bersyukur, baik bagi dirinya, akan tambah kenikmatannya. Ketika dikasih suatu musibah, dia wajib bersabar, dan sabar itu baik bagi dirinya. Menghapuskan dosa, mendapatkan kebaikan dari Allah Azza wa Jal, meraih surga dari Allah Azza wa Jal. Namun kaum muslimin rahimakumullah, ada kalanya sebuah musibah itu tidak menimpa perorangan. Suatu kenyataan yang enggak mungkin kita ingkari. Terjadi di tengah-tengah kita suatu musibah yang besar, yang menimpa banyak orang, banyak pihak. Itu kita dengar dan kita saksikan. Ada musibah gunung meletus terjadi. Ada musibah banjir bandang terjadi. Ada musibah gempa terjadi. Ada musibah tanah bergerak, terbuka. Semua yang di atasnya tenggelam. Terjadi tsunami. Terjadi berbagai macam bentuk musibah. Musibah yang sifatnya besar. Tidak hanya menimpa seseorang, tapi menimpa banyak orang. Itu nyata terjadi di sekitar kita. Sesuatu yang tidak mungkin kita elakkan terjadi. Kaum muslimin rahimakumullah, kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, seyogianya bertanya-tanya. Seharusnya bertanya-tanya. Kenapa terjadi musibah besar seperti ini? Apa sebabnya? Kenapa terjadi? Di satu sisi kita harus yakin ini merupakan sunnatullah pada hamba-hambanya. Takdirnya Allah Azza wa Jal. Bila Allah menghendaki, Allah menakdirkan, tidak ada yang mampu untuk menolak dan mengelak daripadanya. Kita mengatakan syai'un qaddarahullah. Sesuatu yang ditakdirkan Allah, oleh Allah Azza wa Jal. Kita bisa mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita bersabar dengan musibah yang ada. Tabah, tegar. Jangan berkeluh kesah, jangan berkecil hati. Dengan sabar kita, dengan iman kita diharapkan meraih pahala yang begitu besar dari Allah Azza wa Jalla. Namun penting juga dicari apa penyebabnya. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam pandangan Islam, ketika ada sebuah musibah skalanya besar, ya, skalanya besar, memakan banyak korban, korban nyawa, harta benda, material, dan segala macamnya. Itu ada pemicunya. Ada penyebabnya. Selain takdirnya Allah Azza wa Jalla. Kalau kita kembali kepada sejarah masa lalu. Umat-umat sebelum kita. Umat-umatnya para anbiya wal mursalin. Mereka juga mengalami hal-hal yang sama seperti yang dialami di zaman kita sekarang ini. Banjir bandang yang begitu dahsyat, disertai hujan yang begitu deras, air yang mengucur dari bawah, menenggelamkan semua yang ada, bahkan menenggelamkan gunung terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Sesuatu peristiwa yang tidak pernah terjadi setelah itu. Banjirnya air bahnya itu menenggelamkan gunung. Bukan rumah, gunung. Gempa-gempa. Bumi bergoncang, rajfah. Terjadi di masa lalu. Disertai dengan khasaf. Khasaf itu bumi terbelah, menenggelamkan semua yang di atasnya. Entah itu orang, ataukah itu rumah, atau yang lain-lainnya. Terjadi. Bahkan sesuatu yang lebih mengerikan pun juga terjadi di masa lalu. Suara yang memekikkan telinga, memecahkan gendang-gendang telinga. Syaihah. Terjadi. Membuat orang-orang yang mendengarkan suara itu mati, kaku. Tak berdaya. Ditenggelamkan dalam lautan juga ada. Semua peristiwa-peristiwa besar yang ada dalam sejarah kehidupan umat manusia di masa lalu itu ada. Di masa sekarang juga ada dengan skala yang beragam. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita membaca Al-Qur'anul Karim yang mengisahkan tentang umat-umat yang sebelumnya, kita akan mendapati di sana ternyata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'anul Karim menceritakan asbabnya itu tiada lain, tiada bukan ialah dikarenakan tindakan dan perbuatan hamba itu sendiri. Kalau mau nyari kambing warna hitam, kambing itu adalah diri kita sendiri. Ulah perbuatan kita sendiri. Kezaliman yang mungkin kita kerjakan selama ini. Dosa yang kita kerjakan selama ini. Kemungkaran-kemungkaran yang mungkin kita kerjakan selama ini. Yang kita tahu, yang kita enggak tahu, yang kita rasa, yang kita enggak merasakan. Mungkin yang lain juga berbuat yang sama kayak kita, banyak dosa. Yang dengan itu Allah memberi peringatan kepada kita. Dikasih peringatan, hati-hati, dosa itu membinasakan. Bicara tentang sejarah, kaum Nabi Nuh alaihi salam diberi peringatan, diberi hukuman oleh Allah Azza wa Jalla dengan banjir bah yang begitu dahsyat. Dikarenakan kemusyrikan yang ada pada mereka. Mereka menyembah berhala. 5 patung orang-orang yang dianggap soleh pada masa itu. Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq, Nasr. Yang diabadikan dalam surat Nuh. Mereka sembah, mereka ibadahi selain Allah Azza wa Jalla. Menodai ketauhidan, menodai keimanan, menodai keakidah seorang muslim. Yang semestinya dia beribadah hanya kepada Allah semata. Ternyata menyembah berhala. Yang menyampaikan dakwah bukan sembarang orang. Seorang nabi, seorang rasul, Nuh alaihissalam. Ditolak oleh mereka. Datang peringatan dari Allah Azza wa Jalla. Yang namanya air dari bawah itu mengucur. Dari atas hujan yang sangat deras bertemu. Membinasakan semuanya. Yang selamat hanya orang-orang yang berada di kapal bahtera Nabi Nuh saja. Yang beriman kepada beliau. Dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Allah yang menyelamatkan dengan keimanan yang ada. Putra beliau. Orang yang paling beliau cintai. Dikarenakan tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Nabi Nuh SAW. Mengelak diajak naik ke kapal. Berlayar kapal. Air semakin meninggi. Nabi Nuh ketemu dengan putranya. Dipanggil dengan panggilan yang begitu menyayat hati. Ya bunayyarka ma'ana. Wahai anakku. Mari naik bersama kami. Naik bersama kita. Naik bersama dengan ayah. Taufik dari Allah semata. Hidayah dari Allah semata. Putra Nabi Nuh menolak ajakan ayahnya. Dia enggak mau. Dia mengatakan, aku akan lari. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. aku akan berlindung ke gunung itu yang akan menjaga aku dari api, dari air bain. Tapi dia mengingatkan, la asimal yawma min amrillah. Wahai putraku, tidak ada yang bisa menjaga seorang pun dari hukuman Allah ini kecuali Allah Azza wa Jalla. Fahala bainahum al-mauju fakana min al-mughraqin. Maka mereka berdua pun dipisahkan oleh gelombang yang besar. Maka putranya termasuk orang yang tenggelam sampai menutupi gunung. Sebabnya karena kemusyrikan-kemusyrikan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah. Kesyirikan membuat kebinasaan. Barakallahu fikum. Kita membaca lagi sejarahnya kaum Nabi Syuaib alaihissalam. Kira-kira tindakan apa yang mereka lakukan sampai Allah menghukum mereka ini? Tidak terbayang di benak kita. Tetapi diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Di antara perbuatan kaum Nabi Syuaib yang dikecam oleh Allah Azza wa Jal ialah terkait dengan masalah timbang-menimbang dalam perniagaan. Curang dalam menimbang. Namanya mutaffif. Bab timbang-menimbang, urusan jual-beli, urusan bisnis, urusan perniagaan, urusan dunia, ternyata dia curang. Diberi peringatan, tidak mau menerima nasihat. Di samping juga mereka tidak beriman dengan Nabi Allah Shu'aib alaihissalam. Tindakan curang dalam timbangan, sebuah kemungkaran yang mungkin dipandang remeh oleh masyarakat, ternyata mengundang murkanya Allah Azza wa Jalla. Kaum Nabi Syuaib termasuk yang mendapatkan musibah rajfah. Bumi berguncang dengan keras. Gempa yang begitu dahsyat. Ditambah lagi dengan sayhah. Suara yang begitu melengking, yang begitu memekakkan telinga. Gendang-gendang mereka hancur. Mati terbujur kaku. Menimpa mereka semua. Kisah Sabak yang ada di negara Yaman dengan ratunya, Ratu Sabak, dikisahkan dalam Al-Quranul Karim, sebuah desa yang begitu makmur. Baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Sabak itu negeri yang makmur. Di sepanjang jalan, kanan dan kiri, kebun-kebun, buah-buahan, dengan beragam yang ada. Itu sampai menyatu, dikarenakan rindangnya itu, antara dua kebun, kanan dan kiri itu, menyatu sepanjang jalan yang begitu jauh, sekian malam mereka menempuhnya. Tidak pernah ada di negeri kita ini. Orang yang mau bepergian ketika itu tidak usah bawa bekal. Tidak usah khawatir kepanasan. Jalan dengan tenang, tak jalan kaki atau dengan kudanya atau dengan ontanya. Di bawah teduhnya pohon-pohon yang rindang. Lapar tinggal berhenti, petik buah dimakan. Sungai-sungai Masya Allah mengalir. Indah yang luar biasa. Dikatakan, baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Ternyata semuanya itu binasa. Semua itu hanya tinggal kenangan dan cerita. Diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Allah memberikan musuh besar menimpa mereka. Banjir bandang. Disebut dengan Sailul Arim. Sail itu banjir bandang. Namanya Sailul Arim. Bendungan yang ada pada mereka. Yang mengairi mereka selama ini. Pecah. Disebutkan dalam sejarahnya itu dikarenakan ada serangga kecil yang menggerogoti bendungan tadi. Itu jebol. Meluluh lantakan semua yang ada pada mereka yang begitu indah selama ini. Kebun-kebun semuanya hancur. Tanaman semuanya hancur. Rumah-rumah semuanya hancur. Sekarang tinggal tanah kosong. Tanah kosong, melompong kanan kiri semua tanah kosong yang ada cuman sedikit yang namanya pohon berduri. Yang enggak bisa dimanfaatkan sama sekali. Sampai sekarang itu masih ada di daerah Yaman, di negara Yaman menuju ke arah Maghrib. Sepanjang jalur orang menyaksikan, ini dulu tempatnya Saba. Sekarang kering kerontang, tidak ada seorang pun yang tinggal di sana. Apa sebabnya? Dikarenakan mereka kufur nikmat. Tidak mensyukuri nikmat Allah dalam bentuk kenikmatan yang luar biasa ini. Tanaman-tanaman, sawah-sawah, perairan yang makmur. Tidak disyukuri. Mereka berpaling dari Allah Azza wa Jal. Mereka berpaling dari ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Berbuat dosa, berbuat kemungkaran. Datanglah musibah yang besar. Kisah-kisah yang lain cukup banyak. Kaum muslimin rahimakumullah. Itu semua bagi kita kaum muslimin sebagai ibrah, i'tibar. Kita ambil pelajaran daripada. Jangan sampai menimpa kita apa yang menimpa mereka. Kita harus mengakui, kita harus sadar. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan-kerusakan di lautan, di daratan. Itu semua dikarenakan ulah tangan-tangan manusia itu sendiri. Tidak usah menyalahkan orang lain. Tidak usah nyari kambing hitam dari orang lain. Salahkan diri sendiri. Maka di antara bimbingan Islam, kaum muslimin rahimakumullah, supaya negeri kita makmur, daerah kita makmur, sejahtera, sentosa, bahagia, barokah langit, barokah bumi turun. Itu solusinya dengan yang pertama, islahun nafsi. Memperbaiki diri kita sendiri. Jadilah hamba Allah yang baik. Jadilah hamba Allah yang muslim, hamba Allah yang mukmin, hamba Allah yang saleh. Bagus hubungan kita dengan Allah Azza wa Jal. Bagus hubungan kita dengan sesama. Allah menegaskan dalam Al-Quran di Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaum hingga mereka merubah diri mereka sendiri. Yang pertama, maka harus muhasabatun nafsi, introspeksi diri. Salahkan diri sendiri, ini mungkin dosa saya, ini mungkin kemungkaran dari saya. Perbaiki diri sendiri. Taubat, istighfar kepada Allah Azza wa Jalla atas semua dosa yang telah lakukan. Menjadi hamba Allah yang saleh, yang bertakwa kepada-Nya. Islahun nafsi. Dan yang kedua, dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dikuatkan amal soleh kita, semangat mentaati Allah Azza wa Jalla, semangat dalam bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Laksanakan perintah, jauhi larangan agama. Berlaku untuk masing-masing kita dan semua warga negara dan masyarakat yang ada. Kita mari bersama-sama bertakwa kepada Allah. Mari bersama-sama mentaati Allah Azza wa Jalla. Mari bersama-sama beramal saleh dengan penuh keikhlasan, dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakinilah dengan kesolehan kita, dengan amal soleh kita, dengan takwa kita, Allah akan berikan kepada kita kehidupan yang sangat damai. Barokah datang kepada kita, bencana akan hilang dari kita. Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Naml ayat yang ke-97. Insyaallah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki atau perempuan dan dia seorang yang mukmin, dua ini, amal saleh dan dia mukmin, Allah mengatakan sungguh-sungguh kami akan anugerahkan kepada mereka hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Dunia, akhirat. Hidupnya tenang, damai, bahagia dengan iman kita dan amal soleh kita. Di Al-A'raf ayat yang ke-97 Allah mengatakan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Kalau seandainya penduduk sebuah desa, sebuah wilayah, sebuah bangsa amanu wa taqaw, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, akan kami bukakan, akan kami limpahkan kepada mereka barokah dari langit dan barokah dari bumi. Siapa yang ngasih barokah? Allah azza wa jalla. Barokah dari mana? Dari semua arah, dari langit, dari bumi. Barokah. Apa ketentuannya? Masing-masing kita harus bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Maka kaum muslimin rahimakumullah, musibah itu takdirnya Allah. Musibah itu dihadapi dengan kesabaran. Tapi ada kalanya itu peringatan dari Allah azza wa jalla untuk masing-masing kita. Itu semuanya kita redam dengan takwa kepada Allah azza wa jalla. Dengan keimanan kita, dengan keislaman kita, dengan amal soleh kita, dengan ketaatan kita, dengan ibadah kita kepada Allah, dengan takwa kita. Yakinilah, amal yang kita kerjakan selama ini, ibadah, itu sumbangsih kita, andil kita untuk memakmurkan masyarakat kita, memakmurkan negeri kita, menolak semua bencana. Yang kita kerjakan hari ini, kita mengerjakan sholat maghrib berjamaah, ibadah kepada Allah, amal soleh. Jangan dianggap remeh. Siapa tahu dengan ibadah kita ini, amal kita ini, maghrib berjamaah, zikir setelah itu, ba'diyah setelah itu, ceramah agama setelah itu, sebagai penyebab Allah memakmurkan desa kita, memakmurkan kecamatan kita, memakmurkan daerah kita, memakmurkan negeri kita. Dan sebagai sebab Allah tidak menurunkan balanya, bencananya kepada kita. Satu amalan. Dan juga amal-amal yang lain, kaum muslimin rahimakumullah. Maka mari bersama-sama sebagai seorang muslim secara khusus, sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari bersama-sama kita muhasabatun nafsi, introspeksi diri. Kita harus yakin dan harus mengakui banyak dosa yang ada pada kita, banyak kesalahan yang ada pada kita, banyak kelemahan yang ada pada kita, banyak kealpahan yang ada pada kita. Maka yang pertama, masing-masing kita beristighfar, bertaubat kepada Allah azza wajalla. Mohon ampun kepada Allah azza wajalla atas semua dosa yang kita lakukan, yang kita sadari atau tidak. Yang kedua, kita tingkatkan iman kita kepada Allah, tingkatkan takwa kita kepada Allah, tingkatkan amal soleh kita kepada Allah, tingkatkan ibadah kita kepada Allah azza wajalla dengan penuh keikhlasan lillahi ta'ala, dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah keberkahan akan datang. Hayatan tayyibah, kehidupan yang baik Allah akan berikan kepada kita. Kita lengkapi dengan syukur nikmat. Kita lengkapi lagi dengan sabar ketika ada musibah. InsyaAllah barokah akan datang untuk kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan bangsa kita. Dan insyaAllah tabaraka wa ta'ala, musibah-musibah yang begitu besar tertolak dari kita, terdam dari kita. Tidak terjadi pada kita apa yang menimpa umat masa sebelum kita, barakallahu fikum. Dan ini sifatnya berkelanjutan, berkesinambungan. Tugas masing-masing kita. Tidak cukup dilimpahkan kepada imam masjid, atau kepada kiai kita, atau kepada alim kita, ulama-ulamanya takwa-takwa, masyarakat yang tidak bertakwa. Tidak ada fungsinya. Semuanya berkewajiban untuk itu. Ingat, kesalahan satu orang bisa berakibat kepada yang lain. Kesalahan sebagian pihak berimbas kepada yang lainnya. Yang bertakwa tidak tahu apa-apa kena imbasnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah." Takutlah kamu sebuah fitnah, sebuah ujian yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di kalangan kalian. Yang zalim kena, yang berbuat mungkar kena, yang selain mereka kena imbas. Disebutkan dalam hadis, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah tertidur. Lalu beliau tiba-tiba terbangun dengan kaget. Kaget beliau. Beliau mengatakan, "La ilaha illallah, wailun lil Arab min syarrin qad iqtarab." La ilaha illallah, kata beliau. Sungguh celaka bangsa Arab ini. Sudah sangat dekat kejahatan, keburukan menimpa mereka. Salah seorang istri beliau mengatakan, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun. Apakah kami akan binasa? Kita akan hancur ya Rasul. Di tengah-tengah kami masih ada orang-orang soleh. Di tengah-tengah kami masih ada yang bertakwa, yang beribadah kepada Allah, orang-orang yang alim, soleh. Beliau mengatakan, na'am idza kathara al-khabath. Iya. Kamu semuanya akan binasa, kata Rasul, kalau yang namanya kebusukan, kejelekan, keburukan, merata. Sudah banyak dikerjakan oleh banyak orang. Yang terkena bukan hanya orang-orang yang jahat tadi, yang soleh, yang bertakwa, yang beriman kepada Allah, kena imbas. Makmurkan negeri, jangan hancurkan negeri. Makmurkan daerah kita, jangan dihancurkan daerah kita. Dengan cara apa? Dengan cara jadilah hamba Allah yang saleh. Jadilah hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Itu andil masing-masing kita untuk memakmurkan daerah kita dan negeri kita, menolak bencana yang ada. Jangan kau hancurkan negeri ini. Jangan kau hancurkan daerah ini. Jangan kau hancurkan masyarakat kita ini dengan ulah kamu, dengan tindakan kamu, dengan dosa kamu. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa menganugerahkan kepada masing-masing kita taufik dan hidayahnya. Dengan taufik dari Allah Azza wa Jal, kita masih seorang yang muslim, dan sebagai seorang muslim yang berupaya sekuat tenaga, muslim yang saleh dan bertakwa kepadanya. Dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan anugerah kepada desa kita, kecamatan kita, wilayah kita, negara kita, diberi anugerah kenikmatan, diberi anugerah kedamaian, ketenteraman, dikasih nikmat yang besar dari Allah Azza wa Jal, baldatun thayyibah, diberi keamanan, ketenteraman, kedamaian, kebahagiaan. Dan semoga Allah Azza wa Jal menolak, meredam dari diri kita, masyarakat dan bangsa kita, segala bentuk bencana-bencana yang ada. Semoga manfaat untuk saya pribadi dan untuk jamaah sekalian. Semoga ke depan kita sebagai muslim menjadi hamba Allah yang lebih baik. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya utarakan di kadang-kadang waktu yang sudah sangat mepet dengan waktu isya. Bila ada kata-kata yang kurang bermanfaat atau yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga perjumpaan kita membawa berkah, dan semoga semuanya mendapatkan barokah dari Allah Azza wa Jal dengan iman dan takwanya masing-masing. Demikian dari saya, semoga manfaat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.